Music. Semua jempolnya diangkat buat Pantura dong. Sektor G juga. Yang depan, yang belakang, semuanya goyanglah bersama Pantura Live Music. Aku takkan kena Pantura, ayo diamankan.